Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab di dalam membaca Al-Quran, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan Adabul Qira'ah, bab yang keenam tentang adabul qiraah, adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Kita masuk pada pasal yang berikutnya. Qala al-muallif al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala: Faslun fi istihbabi tardidil ayati litadabbur. Pasal tentang disunnahkannya, disukainya mengulang-ulang ayat yang sedang dibaca, litadabbur, untuk ditadabburi, dihayati. Jadi pasal yang akan kita baca ini menjelaskan tentang mustahabnya mengulang-ulang ayat untuk ditadabburi, untuk dihayati. Qala rahimahullah: Qad bayyanna fil fasli qablahu al-hatha ala tadabbur wa bayana mawqi'ihi wa ta'athura salafi bih. Telah kami jelaskan pada pasal yang sebelumnya tentang anjuran untuk mentadabburi Al-Quran dan juga tentang bagaimana para salaf, para pendahulu kita yang saleh, dalam hal mentadabburi Al-Quran. Bahkan sebagian mereka ketika mentadabburi Al-Quran atau ketika membaca Al-Quran, Nah, ada yang pingsan, ya. Nah, karena sangat menghayati isi yang terdapat dalam ayat tersebut, ya. Sebagaimana yang sudah kita baca pada pasal yang sebelumnya tentang anjuran untuk mentadabburi Al-Quran, ya. Dan bagaimana para salaf, ya, di dalam mentadabburi Al-Quran. Warwina an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Telah diriwayatkan kepada kami dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri sholat, ya, dengan membaca ayat, ya, dan mengulang-ulanginya, ya, mengulangi ayat yang beliau baca tersebut hatta asbaha, sampai pagi. Wal ayah, ayatnya yaitu ayat yang ke-118 dari surat Al-Ma'idah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha aziz, yang maha perkasa, al-hakim, dan maha hakim, maha bijaksana. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, namun sayang riwayat ini ada kelemahannya. Nah, riwayat ini ada kelemahan, yaitu ada perawi yang bernama Qudamah Al-Amiri. Qudamah Al-Amiri, ya, layyin, lemah dalam periwayatan hadis, ya, kecuali jika dia sebagai mutaba'ah, ya, penguat. Nah, jika dia bersendirian maka dia layyin, ya, lemah hadisnya. Demikian juga ada perawi perempuan yang namanya Jasrah bintu Dajjajah. Nah, Jasrah bintu Dajjajah juga layyin, ya, lemah dalam periwayatan hadis, ya, jika bersendirian. Nah, kecuali jika dia adalah mutaba'ah sebagai penguat. Nah, baik, sehingga hadis tadi ada sisi kelemahannya. Kita lihat riwayat yang lain. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu annahu karrara hadhihi al-ayata hatta asbah. Dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya beliau mengulang-ulang ayat ini sampai pagi. Jadi beliau sekarang sedang membawakan riwayat-riwayat tentang bagaimana para pendahulu kita, ya, di dalam membaca Al-Quran, ya, kadang mereka mengulang-ulang ayat, ya. Nah, di antaranya dari Tamim Ad-Dari bahwasannya beliau pernah mengulang-ulang ayat sampai pagi. Apa ayat yang beliau ulang-ulang? Yaitu ayat yang ke-21 dari surah Al-Jathiyah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Am hasiballadhina jtarahu sayyiat an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menduga atau menyangka bahwasannya kami, yaitu Allah, akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama kehidupan mereka dan na'am kematian mereka, sa'ama yahkumun, betapa buruknya prasangka mereka itu. Ini beliau ulang-ulang ayat ini sampai pagi. Ya. Demikian pula wa an Abbad bin Hamzah qala dakhaltu ala Asma radhiyallahu ta'ala anha wa hiya taqra famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nah. Dari Abbad bin Hamzah beliau berkata, aku masuk menemui Asma radhiyallahu ta'ala anha sedangkan beliau sedang membaca ayat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya kepada kami dan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kami dari azab neraka. Surat At-Tur ayat yang ke-27. Abad bin Hamzah masuk menemui Asma sedangkan Asma sedang membaca ayat ini. Fawaqafat indaha, maka Asma pun berhenti pada ayat ini. Faja'alat tu'iduha wa tad'u, dan beliau pun mengulanginya lagi, itu mengulangi ayat tersebut. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum wa tad'u, sambil beliau berdoa. Fatala alayya dhalik, maka kata Abbad bin Hamzah, maka karena beliau mengulang-ulang ayat tadi kemudian sambil beliau berdoa ya, maka aku pun menunggu lama. Fadhahabtu ila suq, maka aku pun kembali lagi dan pergi ke pasar ya, karena menunggu lama ya. Asma masih mengulang-ulang ayat tersebut. Faqadaitu hajati, maka aku tunaikan semua hajatku. Tsumma raja'tu, kemudian aku kembali lagi, pulang lagi ke tempatnya Asma radhiyallahu ta'ala anha wa hiya tu'iduha wa tad'u, sedangkan beliau masih mengulangi ayat itu sambil beliau berdoa. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, dan Allah telah memberikan anugerah kepada kami dan Allah pelihara kami dari azab an-nar. Warwina hadhihi al-qissah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga diriwayatkan kepada kami kisah yang semisal ini dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kata Syekh, kita lanjut. Waraddad ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Rabbi zidni ilma." Naam. Juga pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengulang-ulang ayat "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Rabbi zidni ilma, ya Allah, Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surah Thaha ayat 114. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya agar meminta tambahan ilmu. Ini yang Allah perintahkan kepada nabinya ketika meminta tambahan. Maka mintalah tambahan ilmu. Beliau tidak diperintah untuk meminta tambahan harta, meminta tambahan ini dan itu ya. Tetapi beliau diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah rabbi zidni ilma, yaitu berdoalah dengan doa rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Abdullah bin Mas'ud sering atau pernah mengulang-ulang ayat ini. Waraddada Sa'id ibn Jubair, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Juga Sa'id ibn Jubair pernah mengulang-ulang ayat ini. Itu ayat yang ke-281 dari surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan peliharalah diri-diri kalian dari azab Allah di hari kalian dikembalikan kepada Allah di waktu itu. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan dengan sempurna terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Wahum la yudlamun, dan mereka sama sekali tidak dirugikan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yudlamun. Juga waraddada aydan, beliau juga pernah mengulang-ulang ayat yang lain, yaitu ayat fasawfa ya'lamun idil aglalu fi a'naqihim. Surah Ghafir ayat yang kedua, ayat yang ke-70 dan ayat yang ke-71. Nah, lengkapnya alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idzil aglalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Yaitu orang-orang yang mereka mendustakan Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan mendustakan apa yang dibawa oleh para utusan-utusan kami. Fasawfa ya'lamun, maka mereka itu kelak akan mengetahui, akan mengetahui akibat dari pendustaan yang mereka lakukan terhadap Al-Quran dan juga terhadap wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para rasul-rasul Allah. Idzil aglalu fi a'naqihim wassalasil yushabun, yaitu ketika belenggu-belenggu dan rantai-rantai berada di leher-leher mereka, yushabun, dalam keadaan mereka terseret. Mereka akan tahu. Nah, itu ketika belenggu-belenggu dan rantai-rantai sudah berada di leher, ya, kemudian mereka diseret, waliyadzubillah. Nah, ayat ini diulang-ulang oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Kemudian waraddada aydhan, dan beliau pun pernah mengulang-ulang ayat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Surat apa itu? Al-Infitar. Ahsan. Surah Al-Infitar ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, apa yang telah menipu engkau sehingga engkau bisa durhaka kepada Rabb yang maha mulia, yang maha pemurah? Apa yang telah menipu engkau? Nah, dengan engkau durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia. Beliau mengulang-ulang ayat ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wa kana ad-dhahhak idza tala lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal yuraddiduha ila sahar. Kemudian adalah al-Imam ad-Dhahhak rahimahullah, apabila beliau membaca ayat yang ke-16 dari surat Az-Zumar, yaitu lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal, beliau mengulang-ulang ayat ini ila sahar, sampai waktu sahar. Nah, itu menjelang subuh. Itu ayat yang ke-16 dari surat Az-Zumar. Lahum min fawqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulal Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadihi. Ya ibadi fattaqun. Ibadah ya. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Ya ibadi fattaqun. Dan bagi mereka lapisan-lapisan dari api dari atas mereka, dan juga lapisan-lapisan dari api dari bawah mereka. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hamba-hambanya dengan hal tersebut. Ya ibadi fattaqun, maka wahai hambaku bertakwalah kalian kepadaku. Beliau mengulang-ulangnya sampai sahar, waktu sahar. Baik, selesai dari pasal. Naam, disukainya untuk mengulang-ulang ayat dengan tujuan untuk lebih mentadabburi, menghayati isi ayat yang dia baca. Kemudian pasal yang berikutnya. Faslun fil buka'i 'inda qira'atil Qur'an. Pasal tentang menangis ketika membaca Al-Qur'an. Qad taqaddama fil faslainil mutaqaddimaini bayanu ma yahmilu 'alal buka' fi halil qira'ah. Telah berlalu pada pasal 6 pada dua pasal yang telah berlalu ya. Penjelasan tentang perkara yang membawa seorang qari menangis ketika membaca Al-Qur'an. Wa huwa sifatul arifin, dan ini adalah sifatnya orang-orang yang arifin, yaitu orang-orang saleh. Wa syi'aru ibadillah salihin, dan ini syiarnya hamba-hamba Allah yang saleh. Itu menangis ketika membaca Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-109, wa yakhiruna lil azqani wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka sambil menangis. Wa yaziduhum khushu'a, dan kekhusyuan mereka bertambah. Waqad waradat fihi ahadits wa atharus salaf katsirah. Dan telah datang dalam hal ini, yaitu menangis ketika membaca Al-Qur'an. Nah, telah datang hadis-hadis yang banyak tentang hal ini. Wa atharus salaf katsirah, demikian pula asar-asar dari para salaf, para pendahulu kita yang saleh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Katsirah, banyak asar tentang hal ini. Fa min dzalik, di antaranya adalah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, iqra'ul qur'ana wabku fa illam tabku fatabakau. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dan menangislah. Dan jika kalian tidak bisa menangis, fatabakau, maka pura-puralah menangis. Nah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namun sayang sekali hadis ini lemah. Dalam perawinya atau dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim dalam periwayatan hadis dia mudallis. Mudallis. Nah, juga dalam perawinya terdapat perawi yang disebut dengan Abu Rafi'. Abu Rafi' kedudukannya dhaif, lemah dalam periwayatan hadis, dan bahkan matruk, ditinggalkan hadisnya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Taqrib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, sehingga hadis tersebut terdapat sisi kelemahan. Wallahu a'lam. Namun masalah menangis ketika membaca Al-Quran masyhur dari kalangan para salaf. Nah, banyak di antara mereka yang melakukan hal ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan riwayat-riwayat tentang bagaimana para salaf menangis ketika membaca Al-Qur'an. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jama'ati subha fa qara'a surata Yusuf fabaka hatta salat dumu'uhu ala turquwati ala tarquwati. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah salat subuh secara berjamaah. Beliau menjadi imam dan beliau membaca surat Yusuf ketika itu. Maka beliau pun menangis ya ketika membaca surah Yusuf. Beliau menangis sampai mengalir air matanya. Ala tarquwatihi, mengalir air matanya pada tarquwahnya, itu pada tulang selangkanya. Berarti menunjukkan derasnya air mata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika membaca surat Yusuf. Karena membacanya dengan penuh tadabbur, menghayati ya, ayat yang dibaca ya, memahami kisah ya, yang disebutkan dalam surah Yusuf ya. Bagaimana sabarnya Ya'qub alaihi salatu wassalam ya, ketika kehilangan Yusuf alaihi salatu wassalam. Riwayat tadi, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, annahu kana fi salatil isya, dalam riwayat yang lain bukan salat subuh tapi salat isya. Fayadullu ala takarrurihi minhu, ini menunjukkan bahwasannya beliau mengulang-ulang ini. Di salat subuh beliau membaca surat Yusuf menangis, di salat isya juga membaca surat Yusuf juga menangis. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, fabaka hatta sami'u buka'ahu man wara'as sufuf, maka beliau pun menangis ya ketika membaca surat Yusuf ini sampai mereka yang berada di belakang saf ya mendengar isakan tangis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membaca surah Yusuf. Jadi sampai-sampai orang yang di belakang saf itu mendengar suara isak tangisnya. Kemudian yang berikutnya, wa an Abi Raja qala ra'aitu Ibn Abbas wa tahta 'ainaihi mislu syirakil bali min ad-dumu'. Dan dari Abu Raja beliau berkata, aku melihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, di bawah kedua mata beliau ya, itu ada seperti syirok ya, seperti tali sendal al-bali yang sudah usang. Minadumu, karena sebab seringnya air mata mengalir ya. Jadi seolah ada bekas air mata mengalir di bawah kedua mata beliau radhiyallahu taala anhuma. Wa an Abi Shalih, yang selanjutnya, wa an Abi Shalih qal, dari Abu Shalih beliau berkata, qadima nasun min ahli Yaman ala Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Datang segerombolan manusia dari penduduk Yaman ya, menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faja'alu yuqri'unahumul Qur'an. Maka mereka pun membacakan ya, Al-Quran. Wayabkun, dan mereka menangis ya, ketika membaca Al-Quran. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hakadha kunna. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hakadha kunna, demikianlah keadaan kami ya. Demikianlah keadaan kami, yaitu mereka ketika membaca Al-Quran menangis. Hakadha kunna, demikianlah kami ya. Seperti inilah kami ya. Wa an Hisham qal, dari Hisham beliau berkata, Rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil lail wa huwa fis shalah. Kata Hisham radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala, kadang-kadang aku mendengar isak tangis Muhammad bin Sirin fil lail, di malam hari, wahwa fis shalah, sedangkan beliau sedang sholat. Muhammad bin Sirin yang masyhur dengan ucapannya apa? Al-ilmu dinun fandurun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Artinya jangan sembarangan ngambil ilmu, ya. Nah, harus jelas. Nah, ya, boleh sembarangan. Karena ilmu itu agama, kata beliau. Al-ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kata Hisham, kadang-kadang aku mendengar isak tangis Muhammad bin Sirin di malam hari sedangkan beliau sedang sholat. Wal asar fi hadza katsirah, dan asar-asar tentang hal ini, ya, para ulama, para salaf menangis ketika membaca Al-Qur'an, banyak riwayat-riwayat tentang hal ini. La yumkin hasruha, tidak mungkin untuk disebut satu persatu, ya. Dibatasi. Wa fi ma asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayah wallahu alam. Dan apa yang telah kami isyaratkan tadi dari riwayat-riwayat yang ada, ya, insyaallah itu sudah cukup. Nah, cukup untuk mengingatkan kepada kita, ya, tentang bagaimana para salaf, para ulama kita menangis ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menutup pasal ini dengan ucapan Al-Ghazali rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, berkata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ati wa 'indaha. Menangis itu disunnahkan, disukai ketika membaca Al-Qur'an, ya, atau bersamaan membaca Al-Qur'an, wa 'indaha, dan ketika membaca Al-Qur'an. Ala, kemudian beliau berkata, wa tariquhu fi tahsilihi an yuhdira fi qalbihi al-hazan. Dan caranya adalah, cara agar bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an adalah dia an yuhdira fi qalbihi al-hazan, menghadirkan kesedihan di dalam hatinya, bi an yata'ammala ma fihi min at-tahdid, yaitu dengan menghayati peringatan-peringatan, nah, wal wa'idi syadid, dan ancaman-ancaman yang keras, ya, dari ayat yang sedang dibaca, ya, wal mawasik wal uhud, dan juga janji-janji, ya, dihayati, dimengerti. Summa yata'ammal taksiruhu fi dzalik, kemudian dia memperhatikan bagaimana lalainya dia dalam memenuhi itu semua, nah, dalam menunaikan itu semua, ya, dia menganggap dirinya lalai dari hal ini semua, nah, sehingga dia menangis, ya, ketika membaca ayat tersebut, ya, yang padanya terdapat peringatan-peringatan, ya, ancaman-ancaman yang keras, ya. Nah, janji-janji, ya, dan seterusnya, dahsyatnya siksa dan seterusnya. Nah, sehingga memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menyebabkan seorang akan menangis. Nah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia membaca tentang kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, ya. Nah, atau tentang janji-janji dan seterusnya. Nah, kemudian dia menganggap dirinya masih lalai, ya, masih banyak malas ya dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut, ya, sehingga dia bersedih, nah, dan dia pun menangis. Ya. Atau mungkin bahkan ketika membaca ayat-ayat tentang surga, keindahan surga, ya, bidadari-bidadari yang ada di dalamnya, ya, bagaimana kenikmatan dan kelezatan yang ada di dalam jannah. Bisa saja dia menangis, ya, karena dia sangat berharap agar dimasukkan ke dalam tempat tersebut, itu ke dalam jannah. Ya. Maka dia pun menangis, ya, karena rindu, ya, ingin dimasukkan ke dalam jannah. Jadi seorang bisa saja menangis ketika membaca Al-Quran, baik ketika membaca tentang ancaman-ancaman atau siksa, ya, atau bahkan sebaliknya ketika membaca naam ayat-ayat tentang naam surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, atau ketika membaca tentang perintah-perintah, ya. Nah, maka dia pun menangis karena dia merasa lalai dari perintah-perintah tersebut. Fa'ilam yahdur hazanun wa buka'un kama yahdur al-khawas. Kemudian beliau tutup, apabila dia tidak bisa menghadirkan kesedihan dan tidak bisa menangis sebagaimana yang bisa dilakukan oleh orang-orang khawas, oleh orang-orang khusus, yaitu para ulama, ya. Nah, yang mereka ketika membaca Al-Quran menangis, jika dia tidak bisa melakukan hal ini, ya, falyabki ala faqdi dzalik, maka hendaklah dia menangisi, na'am, karena dia tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Hendaklah dia menangisi dirinya. Fa innahu min a'dhamil masa'ib, karena sesungguhnya ini termasuk dari musibah yang paling besar. Ketika seseorang tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Nah, jika tidak bisa, tangisi diri sendiri. Ya. Kenapa? Karena ini musibah. Musibah karena dia tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Maka ini pentingnya seorang na'am memahami atau mengetahui isi ayat yang sedang dia baca, ya. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran di malam hari, baik ketika membaca melihat mushaf di malam hari, ya, na'am, atau ketika dia sholat tahajud, sholat malam, ya, di malam hari, ya, dia bisa menghadirkan hatinya, bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, nah, terkhusus ketika sendirian, ya, nah, ketika sholat malam ataupun yang lainnya, ya, maka hendaklah dia menangisi dirinya sendiri, karena ini adalah musibah, ya. Nah, bahkan min adhamil masa'ib, di antara musibah yang paling besar, dia tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Mungkin hatinya masih keras, dan kerasnya hati banyak penyebabnya, ya. Nah, kecintaan terhadap dunia, ya, ketamakan dan kerakusan terhadap dunia, nah, atau jabatan atau kedudukan, ya, dan seterusnya. Ini juga menjadi penyebab kerasnya hati. Dan juga diantara penyebab kerasnya hati adalah banyaknya ma'asi, dzunub, ya, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa, ya, yang setiap hari terus dikonsumsi, ya, atau dikerjakan. Ini pun akan bisa mengeraskan hati, ya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita memandang hal-hal yang haram, telinga kita yang mendengarkan hal-hal yang haram, ya, dan seterusnya. Ini juga akan bisa mengeraskan hati, ya. Dan kalau hatinya keras, ya, akan sulit, ya, untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Nah, juga mungkin karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jauh, jarang mengingat Allah, jarang berzikir kepada Allah, ya. Sehingga sulit juga untuk menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Baik. Sehingga penting bagi kita untuk berusaha, na'am, e, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan dzunub, dosa-dosa, ya. Dan juga mengingatkan diri kita tentang akhirat, ya, dan fananya dunia ini. Nah, sehingga hati kita terkait dengan akhirat, ya. Hati kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui dan memahami ayat yang kita baca. Yaitu, nah, pentingnya kita untuk pandai berbahasa Arab atau memahami bahasa Arab, bahasa Al-Qur'anul Karim dan bahkan bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ijtahidu, ya, semangat lagi dalam belajar bahasa Arab. Ya. Nah, ijtahidu. Jiddu wajtahidu. Semangatlah dan bersungguh-sungguhlah. Man jadda wajad. Yang bersungguh-sungguh wajad, dia yang dapat. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Selesai dari pasal tentang di anjurkannya atau disukainya menangis ketika membaca Al-Qur'anul Karim sebagaimana ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah. Pasal yang berikutnya agak panjang, yaitu tentang mentartilkan bacaan Al-Qur'an. Disunnahkannya untuk mentartilkan bacaan Al-Qur'an. Baik, namun karena agak panjang pembahasannya, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.